Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada pagi ini kita akan membahas tentang kaitannya amal soleh dengan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman seseorang itu yazidu wa yanqusu. Iman seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Bertambahnya iman seseorang itu dengan taat, perbuatan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berkurangnya iman itu bil ma'asi, dengan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dalik. Itu ahlu sunnah. Oleh karena itu, beda dengan satu aliran yang disebut dengan murji'ah. Murji'ah itu tidak ada pengaruh amalan tersebut terhadap keimanan. Dan ini ucapan atau pemahaman yang batil, pemahaman yang menyimpang dari jalan yang lurus. Sehingga mereka, murji'ah ini, menyamakan antara imannya malaikat, imannya para nabi, imannya orang mukmin, imannya orang fasik, orang berdosa, itu tidak ada bedanya. Dikarenakan amalan tidak ada pengaruh dengan iman. Namun ahlu sunnah tidak demikian. Iman itu bertambah kokoh, bertambah kuat tatkala seorang itu beramal soleh, amalan soleh. Oleh karenanya disebutkan di dalam sekian ayat Al-Quran, iman dengan amal soleh banyak yang seiring. Banyak yang seiring, selalu gandeng. Karena memang amalan bagian daripada iman. Iman ada sekian 70 cabang, dalam riwayat 60 sekian cabang. Tertingginya ucapan la ilaha illallah. Terendahnya imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini Rasul yang menyatakan demikian. Ucapan la ilaha illallah amalan tertingginya, imatatul anil adza, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu amalan. Oleh karena itu biasa para sahabat menyatakan kepada murid-muridnya, ta'alau nasdadu imanan, mari kita sama-sama menambah iman kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan amalan soleh. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, al-iman yazid iman itu bisa bertambah ila fawqil jibal, ibaratnya sampai di atas gunung. Dan demikian pula iman bisa turun ila asfalis safilin, sampai yang paling rendah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, sebelum kita membacakan sekian ayat Al-Quran, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu amalan soleh, yang dengan amalan itu iman kita bertambah. Karena terkadang kaum muslimin salah memahami sekaligus salah menerapkan. Salah memahami tentang amalan soleh dan salah menerapkan ayat atau hadis dalam definisi amalan soleh. Amalan soleh yang akan kita bahas nanti di ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa itu amalan soleh? Definisi yang diberikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, amalan soleh itu adalah amalan seorang hamba yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itu amalan soleh. Dua pengertian ini, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Amalan yang diamalkan oleh seorang muslim jika tidak ikhlas karena Allah, maka tidak dinyatakan sebagai amalan soleh. Demikian pula ketika ikhlas karena Allah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga tidak dikatakan sebagai amalan soleh. Artinya tidak akan menambah iman seseorang. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Mulk, huwallazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya itu adalah yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan soleh. Ketika kita sudah memahami bahwa amalan soleh itu mengandung dua unsur yang wajib ada pada amalan tersebut, maka kita wajib pula untuk menuntut, mencari, berusaha, berupaya bagaimana supaya amalan kita ini ada padanya dua perkara ini, dua syarat ini. Berarti sebab-sebab menuju kepada ikhlas harus kita perjuangkan. Sebab-sebab untuk sesuai dengan tuntunan Rasul juga harus diperjuangkan, agar dalam amalan kita itu terpenuhi dua perkara ini, sehingga dinyatakan sebagai amalan soleh secara otomatis akan menambah keimanan kita. Namanya ikhlas, tentu tidak mungkin ada padanya ingin dipuji orang. Tidak mungkin. Misalnya, kasih gambaran satu aja, sedekah atau baca Al-Quran. Kita katakan dan kita yakini sedekah itu adalah ibadah, suatu amalan yang ketika kita kerjakan amalan sedekah ini, lillah, murni hanya untuk Allah, menjalani perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam sekian ayat tentang keutamaan sedekah, sekaligus menjalani perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sekian hadis tentang perintah sedekah, keutamaan sedekah, kita kerjakan, kita jalani. Naam. Untuk apa antum? Untuk apa kita menjalani itu? Tujuannya apa? Tunduk kepada Allah. Hanya untuk Allah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingin dipuji orang? Enggak. Ingin dilihat orang? Enggak. Ingin dikatakan orang sebagai orang yang derma? Tidak. Dalam praktek dan kalbu kita tidak demikian. Jika benar keadaannya, jika benar kondisinya bahwa betul-betul seorang muslim ini murni hanya untuk Allah, tidak ada tendensi duniawi, tidak ingin dipuji, tidak ingin dilihat, dan yang lainnya yang terkait dengan kesyirikan kepada Allah, maka berarti dia telah ikhlas. Allah Maha tahu tentang kalbu dia, bahwa betul-betul dia seorang muslim tadi ikhlas hanya untuk Allah, beramal, bersedekah, baca Al-Quran. Nah, berarti tinggal satu yang harus kita perjuangkan lagi, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sesuainya, tata caranya, dan diperuntukkannya untuk apa? Tata caranya dan diperuntukkan untuk apa? Ketika tata caranya persis seperti sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, dan diperuntukkan untuk apa? Persis yang Rasulullah ajarkan, berarti terpenuhi dua persyaratan. Kef, tata caranya. Bagaimana tata caranya? Misal kita ambil zakat mal, zakat harta. Nah, ana tidak ingin memperlebar pembahasannya bagaimana zakat dan sebagainya. Yang jelas, kata-kata zakat mal berarti zakat harta. Hartanya seorang muslim dizakati. Ya. Zakat mal ini harus terpenuhi padanya dua persyaratan yang dikatakan sebagai seorang yang wajib mengeluarkan zakat. Satu nisab, dua haul. Nah, kita bikin yang mudah, bahwa dia punya harta di bulan Muharram sesuai dengan nisabnya dia. Naam. Berapa nisab itu? Ulama berselisih pendapat, terendahnya 85 gram emas seukuran itu, terendahnya. Ada yang mengatakan 90, 95, 85 itu terendah. Seukuran dengan emas, yaitu emas senilai sejumlah 85 gram. Kemudian Muharram berikutnya, tahun berikutnya, uang itu tidak berubah, bahkan lebih misalnya, tidak berkurang. Nah, berarti sudah memenuhi persyaratan nisab, sekaligus sudah haul satu tahun, dizakati 2,5%. Ketika dia menzakatinya, karena itu mal harta, pada 8 asnaf yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, fukara, masakin, gharimin, semuanya 8 macam, 8 kelompok, 8 golongan tersebut diberikan kepada mereka, maka zakat tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama ikhlas tadi, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita khawatir sudah ikhlas karena Allah, kemudian tata caranya sudah benar seperti itu, dikeluarkannya salah jalan. Nah, ini mengganggu dan merusak zakat yang dia keluarkan. Maksudnya salah jalan, ya, dikeluarkan untuk membantu maksiat kepada Allah, na'udzubillah misalnya. Mendukung sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Apa saja, acarakah atau apa yang memang itu maksiat kepada Allah, mengeluarkan dana sekian juta umpamanya, dikeluarkan untuk itu mencacati zakatnya dia. Israf namanya, berlebihan. Allah tidak suka hambanya yang israf, yaitu menginfakkan hartanya selain di jalan Allah. Haram, hukumnya haram. Karena Rasul menyatakan la'anallah man awa muhdithan aw awa muhdath. Allah melaknat orang yang menyokong, membantu, memfasilitasi muhdith. Ketika muhdith adalnya di kasroh, berarti pelaku maksiat. Ketika muhdath adalnya itu fathah, berarti suatu kegiatan yang bertentangan dengan sunnah Rasul. Dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua-duanya, nah, itu terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya maka ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah, ini semua apa? Memerlukan ilmu. Ilmu agama Allah lah. Kita dituntut oleh Allah untuk belajar, diperintah menuntut ilmu agama ini, tujuannya itu untuk itu. Untuk mengetahui ini halal, ini haram, ini mubah. Halal, haram, mubah. Nah, yang halal kita cari, yang haram kita jauhi, yang mubah jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai berlebih-lebihan. Boleh. Nah, itu semua disebut oleh para ulama dengan majlis zikir. Majlis zikir itu adalah majlis yang membahas secara ilmiah mana halal, mana haram. Makanya majlis ilmu itu yang dibacakan Al-Quran dan Sunnah padanya disebut juga dengan majlis zikir. Tidak hanya majlis zikir itu majlis yang baca la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, itu na'am. Itu jelas zikir. Tapi lebih luas daripada itu adalah membahas ilmu syar'i. Pembahasan itu dikategorikan dengan majlis zikir. Nah, kembali kepada permasalahan yang sedang kita bahas, bahwa amalan soleh itu ketika dikerjakan oleh seorang muslim akan menambah iman dia. Al-Quran sekarang misalnya Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat annalahum ajran kabira. Inna hadzal qur'an, kata Allah, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an yang Allah turunkan 30 juz itu yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih aqwam, lebih adil, lebih tinggi, yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut akidah-akidah, amalan-amalan, ibadah, akhlak. Makanya famanihtada bima yad'u ilahil Qur'an kana akmalan nasi wa aqwamahum wa ahdahum fi jami'i umurih. Ini yang kita harus perjuangkan betul di samping kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah juga amalan kita. Nah, Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada yang lebih adil, lebih lurus, lebih tinggi, yang terkandung dalamnya akidah-akidah, amalan, akhlak. Maka barang siapa yang amalan dia, ucapan dia, akidahnya dia itu dibimbing oleh Al-Quran, terbimbing oleh Al-Quran, maka orang ini adalah orang yang paling sempurna, paling tegak, paling adil, paling tinggi dalam segala urusan dia. Ketika Al-Quran itu betul-betul dijadikan sebagai tolak ukur, imam, pimpinan, hujah, hidayah dalam segala ucapan dia bercermin pada Al-Quran. Perbuatan dia bercermin pada Al-Quran. Akidahnya dia bercermin pada Al-Quran. Maka dia termasuk akmalun nas wa aqwamuhum wa ahdahum fi jami'i umuri. Nah, juga Al-Quran itu yubasyirul mu'minin, memberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Mukmin yang bagaimana? Yang beramal soleh. Ini kaitannya antara iman, amal soleh dengan iman. Apa itu amalan soleh? Tadi disebutkan amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apakah itu yang wajib maupun yang sunnah hukumnya? Segala apa yang disyariatkan, dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, maka itu namanya sunnah yang di dalamnya sangat mungkin terkandung hukum wajib. Hukum wajib. Yang wajib maupun yang sunnah ini, naam, adalah amalan soleh ketika dikerjakan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran itu memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang beramal soleh bahwa dia, mereka mendapatkan pahala yang besar. Ketika apa? Ketika bagaimana mendapatkan pahala yang besar? Ketika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman, ucapan dia bercermin pada Al-Quran, perbuatan dia bercermin pada Al-Quran, akidah dia bercermin pada Al-Quran, kemudian beriman, beramal soleh. Yang seperti ini Allah sediakan pahala yang besar. A'adahullahu lahum fi dari karomatihi la ya'lamu wasfahu illa huwa. Allah akan menjanjikan bagi mereka ini, yaitu di kampung yang, di tempat yang mulia, surga, jannah, yang tidak bisa mengetahui siapapun kenikmatan dan kebaikan kemuliaan itu kecuali Allah. Saking mulianya, saking baiknya, saking nikmatnya, tidak ada satupun manusia, makhluk yang tahu kecuali Allah. Itu disediakan oleh Allah bagi tadi itu, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, ucapannya, perbuatannya, akidahnya, beriman dan beramal soleh. Nah, ini sebuah kepastian, kepastian yang Allah janjikan, yang Allah berikan. Nah, atas dasar ini, maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah generasi yang paling awal, pertama dan paling baik di dalam menerapkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat Nabi itu paling awal dan paling pas dan paling baik yang sudah direkomendasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi percontohan bagi umat setelahnya, dikarenakan mereka paling faham tentang Al-Qur'an dan tentang sunnah, dan paling menerapkan Al-Qur'an dan sunnah. Murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka, mengajarkan sunnah kepada mereka, sehingga mereka paling dulu, paling baik, generasi termulia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, di dalam Al-Qur'an di surat Al-Asr, semua pada mengetahui. Naam. Semua pada mengetahui. Ketika Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Selalu bergandengan. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Naam. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di sini Allah bersumpah. Yang tidak boleh sumpah ini ditiru oleh manusia, oleh hambanya. Nah, sumpah Allah kepada makhluknya, yaitu zaman waktu itu, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Adapun manusia enggak boleh. Sumpah itu sudah dibatasi dalam syariat. Wallahi billahi tallahi. Itu dengan nama Allah. Naam. Wal Ka'bah enggak boleh. Demi Ka'bah enggak boleh. Naam. Wa Rabbul Ka'bati mungkin. Wa Rabbil Ka'bah mungkin. Wa Rabbil Ka'bati, demi Rabb-nya Ka'bah ya. Tapi dengan Ka'bah, dengan dunia, demi langit, demi bumi enggak ada. Untuk manusia tidak diperbolehkan. Allah bersumpah wal asri, demi masa. Apa itu masa? Apa itu masa yang Allah bersumpah dengannya? Allah bersumpah dengan masa ini, di mana di dalam masa ini tentu dalam sehari semalam ada waktu siang dan malam. Siang dan malam. Di waktu siang dan malam inilah tempat perbuatan hamba. Sehari semalam itu hamba Allah berbuat ucapan, perbuatan, dan berakidah. Nah, wal asri, demi masa, di mana masa itu tempat seorang hamba berbuat di situ, beramal di situ, mengerjakan di situ, meyakini di situ. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, dalam keadaan rugi. Demi waktu, demi masa tadi, sehari semalam tadi, atau seterusnya tentunya, manusia itu rugi. Rugi dunia akhiratnya. Nah, kerugian manusia ini pasti. Kenapa? Karena Allah berfirman, yang menciptakan kita semua, makhluknya semua, sesungguhnya demi waktu ini, sesungguhnya manusia ini rugi. Manusia siapa? Semua. Al-insan itu semua manusia. Kemudian baru Allah kecualikan. Nah, maksudnya semua manusia ya, yang negara Belanda, Saudi, Indonesia, jenisnya ini, boleh, itu, negro, semua. Al-insan itu semua istigrak, semua. Itu rugi semua kata Allah, kecuali yang beriman dan beramal soleh, dan saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Ini yang tidak pernah rugi. Pernyataan Allah itu yang menyatakan bahwa manusia yang tidak merugi adalah manusia yang beriman kepada Allah, sebenar-benar iman, dan beramal soleh, dan saling mengingatkan dalam kebaikan, kesabaran dan kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Selama empat poin ini dikerjakan oleh seorang manusia muslim, maka dia keluar dari kerugian dunia akhiratnya. Sebenarnya sederhana kalau kita lihat, tidak ribet. Tidak ribet. Bagaimana kita supaya beriman kepada Allah, sebenar-benar iman, itu yang harus kita tuntut. Bagaimana kita, sekiranya kita ini terus beramal soleh, kita tuntut, kita cari. Bagaimana supaya kita saling menasehati dengan kebenaran dan dengan kesabaran, kita tuntut, kita cari, kita lakukan. Empat poin ini. Empat poin ini yang dipastikan oleh Allah tidak akan pernah merugi dunia akhiratnya. Makanya kata para ulama, jangan diremehkan masalah nasihat, ya. Jangan diremehkan masalah nasihat. Kaum itu, umat, tidak ada kebaikan padanya kalau tidak ada orang yang menasihati. Dan kaum itu, umat itu, tidak ada kebaikan padanya kalau membenci orang-orang yang menasihati. Kenapa demikian? Karena agama dibangun oleh Allah di atas nasihat. Ad-dinun nasihah. Mau diterjemahkan apa itu? Agama ini nasihat, kata Allah. Ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Kuna liman ya Rasulullah. Nasihat buat siapa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Lengkap sudah. Agama ini nasihat milik Allah. Apa maksudnya nasihat milik Allah? Hendaklah ketika kita beramal, ikhlaskan karena Allah. Nah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, akhlisu lillahi al-amal wa la tusyriku billahi syai'ah. Kalian ikhlaskan dalam beramal hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu maksud nasihat milik Allah. Wali kitabihi, nasihat milik kitab Allah. Hendaklah segala nasihat yang kita berikan ini bersumber pada kitabullah. Al-Quran dibaca, dipelajari, diamalkan, dan dijadikan sebagai pedoman untuk kita beramal. Yang tadi isinya apa? Akidah, amalan, akhlak, semua ada di situ semua. Kita terapkan, kita amalkan. Nah, untuk kita juga menjadikan nasihat buat kita dan keluarga kita. Ini nasihat milik kitabullah. Dibaca Al-Quran, dipelajari, dan diamalkan kandungannya. Itu nasihat milik kitabullah. Adapun nasihat milik Rasulullah, kita wajib meyakini kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meyakini kebenaran apa yang dibawa, apa yang didakwakan, risalah itu dari Allah. Sehingga kita diwajibkan untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kewajibannya itu mutlak. Itu nasihat milik Rasulullah. Nah, nasihat milik pemimpin kaum muslimin ada dua makna. Yang pertama ulama ahlus sunnah. Yang kedua ulil amri, pemerintah muslim. Kita wajib taat pada pemerintah muslim, penguasa muslim dalam perkara yang baik, yang sesuai dengan syariat, bukan maksiat. Kita tidak boleh menghujat pemerintah muslim. kita tidak boleh demonstrasi, kita tidak boleh merenggut kewibawaan pemerintah, tidak boleh. Bukan akhlaknya Islam, bukan, bukan dari Islam itu, tidak ada Islam mengajarkan demikian, tidak ada. Di luar Islam, iya. Ya, makanya Imam Ahmad menyatakan apa? Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau anak saya ini punya doa pasti diterima oleh Allah, niscaya aku berikan doa kebaikan dan kemuliaan dan hidayah untuk penguasa. Ya Allah, berikan taufik hidayahnya dan kebaikan, keselamatan, kemuliaan kepada pemerintah kita, penguasa kita. Dan itu akhlak Ahlus Sunnah, mendoakan kebaikan pemerintahnya yang muslim. Nah, ketika seperti itu, berarti nasihat milik penguasa telah ditanamkan, diberikan dan diamalkan. Loh, kalau ada keliruan bagaimana? Ada pelanggaran bagaimana? Rasul mengajarkan tata cara mengingatkan, menasehati pemerintah yang salah. Bukan dengan cara demo tadi itu, berontak, na'udzubillah min dzalik, menggulingkan, bukan dengan cara seperti itu. Caranya fal ya'khud biyadihi, itu dengan rahasia, dengan cara rahasia, dengan cara adab, dengan cara sopan. Bagaimana sekarang caranya? Tergantung negaranya masing-masing. Kalau di Saudi didatangi oleh para ulama, langsung ke rumahnya datang. Makanya Raja Fahad itu rahimahullah, ketika meninggalnya Syekh bin Baz, beliau menyatakan, Syekh bin Baz rahimahullah seorang ulama, imam Ahlus Sunnah di zamannya, kata Raja Fahad, tidak ada orang yang paling sedih di negeri ini, negeri Saudi, kecuali saya dengan meninggalnya Syekh bin Baz ini. Karena sudah tidak ada lagi yang sering nasihati saya kecuali beliau. Datang ke rumahnya, enggak sampai demo, ayo besok kita akan gempur pemerintah, kan enggak ada. Gua di kampanye kan enggak. Ada kebijakan yang melanggar syariat, didatangi. Nasihati, enggak boleh. Enggak boleh. Antum mana dengar seperti ini, betul apa enggak? Oh iya. Enggak boleh, jangan. Jangan. Tinggalkan. Ya. Jangan. Ayatnya demikian, hadis demikian. Oh iya, Syekh. Kalau sampai bangkang, panjang urusannya. Bangkang terus bangkang lagi, diturunkan. Diturunkan. Nah iya, caranya ada, bukan di mimbar-mimbar. Kalau negara Indonesia bagaimana? Ya kita ngikuti struktur prosedural. Oh, ngelayakan surat? Ya surat, bikin surat, sampaikan. Oh, protokoler? Ya sudah, protokoler, sampaikan kepada yang bisa nyampaikan. Loh, kalau enggak diterima, bukan urusan kita. Diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Diterima walhamdulillah, tidak, kita telah menyampaikan kewajiban. Secara apapun kita tidak salah. Secara syar'i tidak, sudah tersampaikan. Secara kenegaraan juga tidak salah. Secara kemanusiaan juga tidak salah. Sudah tersampaikan semua. Faqad adainal wajib. Kita telah menyampaikan kewajiban kita. Selesai. In kubilu jika terima walhamdulillah wa illa faqad adainal wajib. Ketika tidak, sudah. Itu yang bisa disampaikan. Nasihat milik pemimpin kaum muslimin. Dan yang terakhir kata Rasulullah, nasihat itu juga milik kaum muslimin secara umum. Ini agama. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu milik keumuman seluruh kaum muslimin. Oke, maksudnya apa? Nah, maksudnya hendaklah kaum muslimin ini diajari yang baik. Ini loh kebaikan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini loh kebaikan yang Rasul sebutkan dalam hadis. Ayo dikerjakan, ayo dijalani. Ini perintah Allah, ini perintah Rasul. Ayo jalani, ayo wahai kaum muslimin. Oh iya, jazakumullah khair, terima kasih. Kaum muslimin, ini Allah larang, ini loh Rasul larang, ayo ditinggalkan, jangan dilakukan. Ini larangan Allah, ini larangan Rasul. Oh na'am, jazakumullah khair. Itu nasihat buat kaum muslimin. Dengan apa dia menasihati? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tadi. Allah dan Rasulnya. Nikmat ketika poin ini dikerjakan. Sudah tidak syirik kepada Allah. Sudah mengikuti Al-Quran seutuhnya. Sudah mengikuti Sunnah seutuhnya. Rasul tadi itu sudah menasehati pemimpin kita dengan cara yang syar'i. Nah, nasihat semua ini, nah, sudah menasehati kaum muslimin secara umum. Hati-hati menasehati kaum muslimin ini kan ada dua, nasihat untuk dijalani, nasihat untuk ditinggalkan, yang dikenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Loh, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Manusia yang terbaik, kata Allah, yang dikeluarkan di muka bumi ini adalah mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tentu dengan cara yang syar'i. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini ibadah, amalan yang mulia. Syaitan tidak akan pernah diam untuk memperdaya, menggoda, dan menyesatkan kaum muslimin agar amar ma'ruf nahi mungkar ini salah, agar mengikuti caranya setan gitu, intinya gitulah. Hah? Intinya agar supaya mengikuti cara-caranya syaitan, bukan caranya Islam. Kenapa? Karena ini mulia. Kata Allah dalam Al-Quran, kuntum, kata Allah, ukhrijat, kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini Al-Quran, perintah. Pengkabaran dari Allah yang mengundung unsur perintah. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa kata Allah? Wa ulaika humul muflihun. Masih dua ayat ini, belum lagi ayat yang lain. Kalian kuntum, kata Allah, khaira ummatin, umat terbaik yang dikeluarkan di muka bumi ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Waltakun, hendaklah jadi. Nah, di antara kalian, jadilah di antara kalian suatu umat, nah, yang menyuruh kepada kebaikan, melarang kemungkaran. Ya, muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Menyeru pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Yang seperti ini adalah orang-orang yang muflih, beruntung dunia akhiratnya. Oleh karena itu, meninggalkan amar ma'ruf secara total itu penyebab tidak diterimanya doa oleh Allah. Nah, Rasul sudah memberikan tahapan. Man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Yang enggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Yang tidak mampu dengan lisan, fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Yang enggak mampu dengan lisan, dengan kolbu, ini iman yang paling lemah. tidak ada yang keempat. Tiga tingkatannya. Dengan tangan, pemerintah dengan kekuasaannya untuk rakyatnya. Nah, amar ma'ruf nahi munkar, ya, itu dengan tangan pemerintah. Ayah, suami, nam, atas istri dan anak-anaknya. Itu dengan tangan. Ya, kekuasaan dia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Misalnya kita melihat saudara kita kok diem, nganggur, atau dia kayak kebingungan, sampaikan. Ya akhi, daripada antum diem, nganggur, bingung, ini baca. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa ini sebelum salam atau setelah salam. Rasul tidak pernah meninggalkan demikian wasiatnya beliau kepada sahabat Nabi. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu zikir kepada Engkau. Dan tolonglah aku ya Allah agar selalu bersyukur kepada Engkau. Dan tolonglah aku ya Allah agar selalu baik ibadahku kepada Engkau. Oh gitu ya, ya. Jazakallah khair. Lihat kok ada anak berbuat zalim, mencuri sandal atau apa. Ya akhi, tidak boleh. Jangan, tidak boleh, ini haram. Ini bukan hak kamu. Tidak boleh kamu curi. Haram yang demikian. Ini ayatnya, ini hadisnya. Jazakallah khair. Lisan. Dan silakan semua kebaikan yang datang dari Allah dan Rasulnya diseru, diajak. Ini namanya amar ma'ruf. Dan silakan semua yang mungkar, yang maksiat kepada Allah, diingkari. Ini nahi mungkar. Dengan lisan. Duh, tidak mampu. Ana enggak berani, enggak mampu ana mengingkari dengan lisan. Apalagi dengan tangan. Terus dengan kolbu. Ya, apa dengan kolbu? Dia tidak suka kemungkaran yang dilakukan oleh saudaranya dan mendoakan agar saudaranya diberi hidayah. Itu maknanya nahi mungkar, melarang kemungkaran dengan kolbu. Tidak setuju, tidak suka, membenci perbuatan maksiat tersebut, mungkar tersebut, dan mendoakan saudara kita yang jatuh pada kemungkaran agar diberi hidayah oleh Allah SWT. Sudah tiga ini. Kalau sampai yang keempat, na'udzubillah. Kalau yang pertama tidak, tangan tidak, lisan tidak, kolbu tidak, itu kata Rasul bagaikan setan yang membisu. Setan yang membisu. Nah, demikian pula kalau dia mampunya dengan lisan, jangan sampai masuk ke ranah tangan. Jangan. Ya. Yang mampu dengan lisan, dengan lisan sudah diukur kemampuannya. Yang dengan kolbu juga demikian, dengan kolbu. Sebatas kemampuan dia. Dan sebatas ini bukan berarti berarti enggak boleh dengan, enggak. Yang memang dia yakini mampu dengan lisan, lisan. Nah, maka ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kita lihat bagaimana ayat tadi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, kata Allah, dalam keadaan merugi. Kullu insan khosir. Rugi. Rugi berarti lawannya untung. Nah, sedangkan kerugian itu bertingkat-tingkat. Ada yang ruginya dia mutlak, yaitu rugi dunia akhiratnya dan tidak mendapatkan nikmat-kenikmatan dunia akhiratnya, yang dengan itu dia tidak ada lagi tempat lain kecuali jahim, jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang-orang yang beriman, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, na'am, itu tidak keluar dari kerugian tersebut. Nah, ada juga mereka yang rugi dari beberapa sisi. Na'am. Begitu. Yang paling sempurna, yang tidak rugi dan dia paling sempurna adalah yang tersifati di empat tadi. Beriman, beramal soleh, saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Ini yang paling sempurna. Nah, begitu. Iman itu apa sih? Kata ini disebutkan, iman terhadap apa yang Allah perintahkan. Meyakini itu perintah dari Allah, mengimani. Dan tidak mungkin iman terhadap perintah Allah tersebut tanpa ilmu. Nah, karena iman yang ada itu harus pakai ilmu dulu. Dan tidak sempurna iman tersebut kecuali dengan ilmu. Dari mana kita itu tahu perintah Allah? Dengan ilmu. Dari mana kita tahu itu larangan Allah? Dengan ilmu. Nah, amalan sholat tadi telah disebutkan, amalan yang penuh dengan ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, baik itu yang wajib maupun yang sunnah sifatnya. Saling mengingatkan dengan al-haq. Saling mengingatkan dengan al-haq, saling menasihati al-haq adalah saling menasihati dengan iman tadi. Perintah Allah tersebut iman dan amal soleh. Satu dengan yang lainnya saling menasihati dan mengingatkan. Naam. Dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Dan taat kepada Allah. Sabar ketika taat kepada Allah. Sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah. Sabar ketika tertimpa musibah. Nah, maka inilah ya ikhwan, yang akan terus bertambah imannya seseorang tatkala dia terus beramal soleh. Kemudian di ayat lain Allah sebutkan, di surat Al-Anbiya, faman ya'mal faman ya'mal minas solihat wahwa mu'min fala kufrana lisa'yih wa inna lahu katibun. Naam. Kata Allah, faman ya'mal minas solihat wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal dari amalan-amalan soleh dalam kondisi dia beriman. Dalam dia kondisi dia apa? Beriman. Amalan yang disyariatkan oleh Rasul-Rasul Allah dan amalan yang dianjurkan dalam Al-Quran, oleh Al-Quran. Dia beramal itu, kondisi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan iman kepada apa yang datang dari Rasul-Rasul Allah SWT, fala kufrona lisa'ih, maka amalan tersebut tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wa inna lahu katibun, kata Allah, kami yang akan menulis semua itu di Lauh Mahfudz. Naam. Menjadi amalan soleh dan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dia maka tidak akan merugi. Nah, di ayat yang semakna dengan itu disebutkan juga di surat Thaha, wa man yaf'al minas solihat wa huwa mu'min fala yakhafu dzulman wala dzulman wala hamdha wala hadma. Naam. Disebutkan dalam surat Thaha, barang siapa yang beramal amalan soleh kondisi dia beriman. Naam. Barang siapa yang beramal amalan soleh kondisi dia apa? Beriman. Amalan soleh apakah yang wajib apapun yang sunnah, yang ikhlas karena Allah, fala yakhafu dzulman. Naam. Maka dia tidak takut akan tambahnya kejelekan bagi dia. Naam. Wala hamdo, dan tidak takut pula akan kurangnya kebaikan dia. Justru malah diampuni oleh Allah dosa-dosa dia, dan disucikan aib-aibnya dia oleh Allah SWT, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Nah, jadi di sini ada sekian faedah. Di samping Allah menambah iman dia, nah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan amalan soleh tersebut. Ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya itu adalah kebaikan, kenikmatan yang jauh lebih besar dari apa yang dia amalkan di dunia. Berlipat-lipat ganda nanti di akhirat. Berlipat-lipat ganda nanti di akhirat. Wong satu kebaikan itu saja dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Satu kebaikan yang dia amalkan yang ikhlas karena Allah dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Ini secara umum. Puasa itu sekehendak Allah. Bisa lebih. Nah, demikian kata Allah dalam hadits qudsi ketika Rasul menyatakan bahwa kullu ibni Adam, kullu amali ibni Adam lahu. Ini hadits qudsi, semua amalan ibnu Adam itu milik dia, illa siyam. Kata Allah, fa innahu li, milik aku, wa ana ajzi bih, dan aku yang membalasnya. Untuk puasa ada kekhususan lebih, sangat mungkin lebih dari 700 kali lipat. Demikian pula sabar. Sabar pun juga demikian, sangat mungkin lebih dari 700 kali lipat pahalanya di sisi Allah SWT. Karena kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu dipenuhi oleh Allah tanpa hisab, tanpa batas. Sabar ketika taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sesi pertama ini, karena sudah menjelang duhur. Barangkali ada waktu untuk tanya jawab 5 menit, falyatafaddal. Mau bertanya apa yang tadi sampaikan atau masalah yang lain. Ada waktu sekitar 5 menit biidznillah taala. Wallahu a'lam bissawab. Jika tidak ada, kita akhiri dengan akhir majlis tentunya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.